Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita membacakan satu hadis yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dikira bahwa ahlu sunnah telah melakukan takwil pada hadis tersebut. Apa tujuan mereka menuduh ahli sunnah telah mentakwil beberapa hadis? Tujuannya supaya setuju dengan mazhab takwil. Kalian telah mentakwil. Kalau begitu, kalian tidak boleh membantah ahli takwil. Tidak boleh membantah orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Karena kalian sendiri telah mentakwil hadis ini. Akan tetapi anggapan itu jauh dari kebenaran. Mereka kira takwil, akan tetapi itu adalah makna zahir hadis, makna hadis secara zahir, sehingga Ahlussunnah pun selamat dari tuduhan telah mentakwil ayat ataupun ahadis. Yaitu hadis qudsi yang diriatkan dari Allah Subhanahu wa taala, man taqarraba minni hibran taqarrabtu minhu zira'an, wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an, man atani yamshi ataituhu harwalatan. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu cengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depah. Barang siapa datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya secara harwalah. Jalan yaitu ma'ruf, berjalan. Kalau harwalah itu antara jalan dengan lari, pertengahan. Maka dalam hadis ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apa makna zahir hadis. Adapun makna yang pertama, zahir hadis, makna zahir yang ada dalam hadis ini yang pertama, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba. Mendekat sejauh satu hasta, sejauh satu depah. Maksudnya di sini bukan mendekat kemudian Allah turun ke dunia, bukan. Ya, ini Allah mendekat kepada hamba dari arsy-Nya sejauh satu depah, sejauh satu hasta. Kalau hamba mendekatkan diri sejauh satu dengkal Allah mendekat kepada hamba satu hasta. Kalau mendekat kepada Allah satu hasta, Allah mendekat kepadanya satu depa. Yani Allah Ta'ala mendekat kepada hamba itu dari arsy-Nya. Ya, bukan mendekat turun ke dunia, kemudian jarak antara hamba dengan Allah satu hasta, satu depa. Bukan. Bukan demikian. Ya, mendekat kepada hamba. Dan juga hadis ini ditetapkan sifat harwalah. Sifat harwalah. Harwalah yaitu antara jalan dengan lari. Kalau ditanya bagaimana kaifiyah harwalah, maka dikatakan makna harwalah itu maklum, diketahui, jelas, difahami. Akan tetapi kaifiyahnya wallahu alam bisawab. Kita imani Allah Ta'ala memiliki sifatul harwalah dengan makna yang hakiki, akan tetapi kaifiyahnya tidak ditanyakan. Ini makna zahir hadis. Adapun pendapat yang kedua, makna zahir hadis ini bukan artinya Allah mendekat. Bukan artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan harwalah. Akan tetapi maknanya adalah Allah semakin cepat balasannya kepada hamba. Yakni apabila hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semakin banyak ibadahnya, semakin kuat ibadahnya, semakin cepat dia melakukan ibadah bersegera dalam melakukan takarub kepada Allah, Allah pun semakin cepat menerima atau membalas amalannya. Karena apa? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mesti berjalan. Ya, bagaimana seseorang mendekat satu hasta itu bagaimana gambarannya? Mendekat kepada Allah satu jengkal itu bagaimana gambarannya? Apakah bisa amalan itu diukur satu jengkal, satu hasta? Sehingga makna zahir hadis pendapat yang kedua artinya adalah Allah semakin cepat dalam membalas amalan hamba. Man atani yamshi, barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan. Yang mana ibadah itu dilakukan ada yang dalam keadaan berjalan. Misalnya apa? Berjalan ke masjid. Misalnya tawaf, sa'i atau jihad fi sabilillah. Ini membutuhkan upaya untuk berjalan. Akan tapi di sana ada ibadah yang hamba itu tidak bergerak. Hamba tetap di tempatnya. Misalnya apa? Ruku. Misalnya sujud. Yang mana Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia melakukan sujud. Padahal sujud itu hamba kemana? Apakah berjalan? Tidak. Dan ibadah itu juga ada kalanya hamba berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan berbaring. Ya, berbaring dikatakan mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Rasulullah mengatakan kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fajalisan. Fa illam tastati' fa'alal jam. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, maka berbaring. Berdiri, duduk, berbaring dalam keadaan hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan pergerakan, tidak berjalan. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahasanya makna zahir hadis, yaitu Allah semakin cepat memberikan balasan kepada hamba ketika hamba itu mempercepat, bersegera dalam ketaatan kepada Rabb-nya. Karena ibadah tidak bisa diukur bagaimana keadaan ibadah itu satu jengkal, ibadah itu satu hasta, bagaimana gambarannya. Dalam keadaan ibadah itu ada yang dilakukan dalam keadaan hamba itu keluar dari rumahnya, berjalan, ada kalanya hamba itu duduk, ada kalanya hamba itu berbaring. Ya, sehingga makna dari zahir hadis, pendapat yang kedua adalah apa? Bahasanya Allah Ta'ala semakin cepat memberikan balasan kepada hamba. Tatkala hamba itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan bersegera, menyegerakan atau berlomba-lomba dalam melakukan ibadah. Semakin lambat, maka balasannya juga semakin lambat. Pahalanya juga semakin sedikit. Ini makna, ini pendapat yang kedua. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendapat yang kedua ini, walaupun yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah ta'ala, adalah makna zahir hadis, ini adalah pendapat yang pertama. Itu lebih kuat sesuai dengan zahir hadis, sesuai dengan konteksnya. Allah Ta'ala mendekat, yang mendekat. Allah Ta'ala datang kepada hamba dengan harwalah, ya harwalah, sebagaimana disebutkan lafadznya. Adapun pendapat yang kedua, yang itu zahir hadis, makna dari zahir hadis, kalaupun dikatakan maknanya Allah Subhanahu wa taala mempercepat pembalasan atau balasan terhadap hamba, ini pun tidak dikatakan mentakwil. Tidak dikatakan mentakwil. Ini adalah makna zahir hadis. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bagaimana gambarannya ibadah satu jengkal, ibadah satu hasta. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas dengan satu hasta, dengan satu depah. Kalau satu jengkal dibalas satu depah, satu hasta. Kalau satu hasta dibalas dengan satu depah. Berarti apa ini maksudnya? Semakin cepat balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba, semakin banyak pemberian pahala dari Allah Ta'ala terhadap hambanya. Ini pun bukan takwil. Bukan takwil, karena melihat yang demikian ini, yaitu balasan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan hamba. Kalau satu jengkal, Allah Ta'ala mendekat kepadanya satu hasta. Kalau satu hasta, Allah mendekat kepadanya satu depah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau hamba itu melakukan amal demikian, maka balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari amalannya. Semakin lambat, maka balasannya semakin lambat. Semakin cepat, maka balasannya pun semakin cepat. Yang datang kepada Allah Ta'ala berjalan, maka Allah mendatanginya dengan harwalah, semakin cepat balasan Allah Ta'ala terhadap hamba. Ini pun bukan apa? Bukan takwil, sesuai dengan zahir hadis. Ya, karena dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Karena berjalan itu tidak semua ibadah itu dilakukan dengan jalan. Ada kalanya seorang melakukan ibadah dalam keadaan dia berada di tempatnya, seperti ruku, sujud, seperti berbaring, tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin adalah pendapat yang pertama, akan tetapi pendapat yang kedua, walaupun itu kurang kuat, akan tetapi tidak dikatakan telah melakukan takwil. Ya, sehingga tidak ada hujah bagi ahli takwil terhadap ahli sunnah. Tidak ada hujah bagi mereka bahwa ahli sunnah telah mentakwil. Tidak ada. Kemudian kita masuk pada syubhat yang ke-13. Yaitu mereka membawakan ayat awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman. Yasin ayat 71. Awalam yarum, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan, anna bahasanya kami khalaqana lahum telah menciptakan untuk mereka, untuk manusia, an'aman hewan-hewan ternak, mimma amilat aydina an'aman hewan-hewan ternak yang telah kami ciptakan dari yang telah dibuat tangan-tangan kami. Dari apa-apa yang telah dibuat oleh tangan-tangan kami. Maka ahli takwil dari kalangan ahlul kalam, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah mengatakan, kalian wahai ahli sunnah telah melakukan takwil di dalam ayat ini. Kalau kalian telah melakukan takwil, kenapa kalian mengingkari orang yang melakukan takwil? Ya. Maka kita tanya kepada mereka, apa maksudnya mentakwil di sini? Bagaimana kalian telah mengatakan bahasanya kami telah mentakwil? Mereka mengatakan bahasanya ayat ini, ya, dan tidakkah kalian melihat bahasanya kami telah menciptakan hewan-hewan ternak dari yang telah dibuat oleh tangan-tangan kami? Bahasanya zahir hadis, ya, menurut ahli ta'til, bahasanya hewan-hewan ternak itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mimma amilat aydina, dari apa yang telah dibuat oleh tangan-tangan kami. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Adam, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya, apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk bersujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan tanganku, dengan dua tanganku. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menurut mereka, bahasanya zahir hadis, rasanya hewan-hewan ternak itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tangan-tangan Allah. Zahirnya begitu. Berarti, kalau kalian ahli sunnah tidak mengatakan seperti ini, berarti kalian telah mentakwil. Maka pertanyaannya, apakah seperti itu zahir ayat, makna zahir ayat, apakah seperti apa yang mereka katakan? Maka jawabnya apa? Tidak, zahirnya tidak demikian. Zahirnya tidak sebagaimana mereka katakan. Karena hewan-hewan ternak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bukan dengan tangannya, ya dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang lainnya. Yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tangannya hanyalah Adam. Kenapa kok dinisbatkan kepada tangan? Maksudnya adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini dinisbatkan kepada tangan. Perbuatan ini dinisbatkan kepada tangan. Sehingga disebutkan dengan kalimat tangan. Disebutkan tangan. Maksudnya apa? Perbuatan. Apa yang diperbuat oleh Allah? Menciptakan. Allah Ta'ala menciptakan hewan-hewan ternak itu dengan apa yang telah Allah perbuat. Ini adalah zahir hadis dan ini bukan takwil. Ya. Dan ini bukan takwil. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi pendapat, kalau pendapat mereka, pendapat ahli ta'til, zahir hadis di sini berarti apa? Hewan-hewan ternak itu diciptakan oleh tangan-tangan Allah. Ini pendapat mereka. Adapun pendapat ahli sunnah, bahasnya zahirnya itu bukan Allah menciptakan dengan tangannya, akan tetapi Allah Ta'ala telah menciptakan dengan perbuatannya. Dan perbuatan ini dinisbatkan kepada tangan. Karena kebanyakan perbuatan itu dilakukan oleh tangan. Ya. Sehingga pendapat mereka itu batil dari dua sisi. Kalau dikatakan bahasanya hewan-hewan ternak itu diciptakan dengan tangan Allah dan dikatakan ini adalah makna zahir hadis atau zahir ayat, ini batil. Ini bukan makna zahir, bukan makna zahir ayat. Dari apa? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahasanya makna yang mereka inginkan ini tidak ditunjukkan oleh lughatul Arabiyah, yang lughatul Arabiyah itu adalah lughatul Quran. Yaitu dengan memperhatikan ayat-ayat yang lainnya. Apa maksud dari ayat-ayat yang akan disebutkan ini? Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." dan apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu dengan perbuatan tangan-tangan kalian. Maka pertanyaannya, apakah yang kesalahan atau kemaksiatan itu dilakukan oleh tangan seluruhnya? Enggak, maksudnya dengan apa yang telah diperbuat oleh perbuatan kalian. Dengan sebab perbuatan kalian dinisbatkan kepada tangan, karena kebanyakan perbuatan itu dengan tangan, sehingga dinisbatkan kepada tangan. Ya. Kemaksiatan itu ada yang dilakukan oleh tangan, ada yang dilakukan oleh telinga, ada yang dilakukan oleh lisan, ada yang dilakukan oleh mata, ada yang dilakukan oleh kaki. Ya. Apakah makna dari ayat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, tidaklah menimpa kepada kalian berupa musibah-musibah itu kecuali dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Berarti semua kemaksiatan itu dilakukan oleh tangan. Apakah seperti itu makna zahir? Jawabnya apa? Tidak, tidak demikian. Ya. Artinya adalah dengan sebab perbuatan kalian, baik yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, oleh mata, telinga, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebagian dari yang telah mereka perbuat tersebut berupa musibah-musibah, supaya mereka kembali bertaubat kepada Allah. Nah, di sini dikatakan bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Ya, tangan-tangan manusia. Apakah kerusakan itu tampak di daratan dan di lautan semuanya itu adalah perbuatan tangan? Ya, enggak. Kaki juga ikut berbuat. Mata juga ikut berbuat. Telinga juga ikut berbuat. Ya, lisan juga ikut berbuat. Ya, semua anggota tubuh itu juga berbuat. Ini tidak terbatas pada tangan-tangan saja. Ya. Apakah di sini diartikan tangan? Ya, tidak. Diartikan apa? Perbuatan anggota tubuh. Itu mana apa? Zahir. Karena tidak mungkin diartikan tangan. Ya, karena perbuatan-perbuatan itu tidak mutlak dilakukan oleh tangan, juga dilakukan oleh selain tangan. Dan juga dalam ayat 182 Ali Imran, dalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu dengan sebab apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian juga ayat yang yang dipermasalahkan oleh mereka yang dikatakan ahlu sunnah telah mentakwil, awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman. Tidakkah kalian melihat bahwasanya kami telah menciptakan hewan-hewan ternak untuk mereka dari apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kami. Ya. Maka apakah hewan-hewan ternak itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tangan Allah? Tidak. Yaitu dengan penciptaan Allah. Ya, penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu saja. Tidak dikatakan dengan tangan Allah. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, ya. Fabima kasabat aydikum dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apakah kemaksiatan-kemaksiatan itu secara mutlak dilakukan oleh tangan? Tidak. Nah, kenapa kok dinisbatkan kepada tangan? Kok disebutkan kalimat tangan? Ya karena kebanyakan perbuatan itu mayoritasnya dilakukan oleh tangan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sisi yang kedua, ya insyaallah sisi kedua setelah adzan, baik. Kita lanjutkan sisi yang kedua yang menunjukkan bahasanya hewan ternak itu tidaklah diciptakan dengan tangan Allah sebagaimana Nabi Adam dengan tangan Allah. Dikatakan oleh Syekh Rahimullah Ta'ala, kalau seandainya yang dimaksud ayat ini bahasanya Allah Ta'ala menciptakan hewan ternak itu dengan tangan Allah, niscaya lafadznya tidak seperti yang ada. Ya. Lafadznya tidak mimma amilat aidina. Tapi lafadznya harusnya awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat bi aidina an'aman mimma amilat, atau awalam yarau anna khalaqana lahum bi aidina an'aman. Ada tambahan huruf ba bi aidina. Sehingga artinya, apakah mereka tidak melihat bahasanya kami telah menciptakan hewan-hewan ternak untuk mereka bi'aidina, dengan tangan kami. Ada tambahan dengan tangan kami. Bukan yang diperbuat oleh tangan kami. Mimma amilat aidina artinya dari apa yang telah diperbuat oleh tangan kami. Tapi kalau bi aidina anna khalaqana lahum bi aidina, maksudnya kami telah menciptakan untuk mereka dengan tangan kami, berarti artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan tersebut dengan tangannya. Harusnya seperti itu lafadznya kalau diartikan bahasanya hewan-hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan, berarti harusnya apa? Anna khalaqana lahum bi aidina. Bi aidina, dengan tangan kami. Ini jelas berarti Allah menciptakan hewan-hewan ternak tersebut dengan tangannya, seperti yang disebutkan tentang Nabi Adam, ma mana'aka antas yudalima khalaqatu biyadaya, ada tambahnya ba biyadaya, apa yang mencegah kamu iblis untuk sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan, ya, ada kalimat dengannya, dengan tangan kedua tanganku. Kalau ini jelas maksudnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Jadi di sini harus dibedakan, harus bisa membedakan antara yang diperbuat oleh tangan-tangan dengan kalimat dengan tangan ini. seperti ayat yang telah kita sebutkan tadi, zaharul fasadu fil barri wal bahri fa bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di daratan dan lautan itu dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Perbuatan tangan-tangan manusia. Maka apa makna zahirnya? Makna zahirnya ya perbuatan tangan-tangan di sini artinya adalah ya meliputi tangan, kaki, mata, telinga, yaitu anggota tubuh. Tidak khusus tangan saja. Karena apa? Tidak ada huruf ba-nya. Yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Ya, berarti bukan tangan saja, meliputi yang lainnya juga. Karena tidak ada huruf ba-nya. Dan juga ayat yang disebutkan di sini, mimma amilat aidina an'aman. Kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak dari yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kami. Yang diperbuat oleh tangan-tangan kami. Apakah diciptakan dengan tangan? Ya enggak. Yaitu Allah Ta'ala menciptakannya dengan perbuatannya. Tidak dimaknakan tangan. Karena enggak ada rubahnya. Tapi kalau ingin makna Allah menciptakan dengan tangannya, harus dengan huruf ba. Khalaqana lahum bi aidina. Kami telah menciptakan untuk mereka dengan tangan kami. Kalau dengan tangan kami, ini baru artinya adalah Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Ya, tidak dengan anggota yang lainnya. Tidak dengan yang lain. Yaitu khusus dengan tangan saja. Dan ini juga persis dengan ayat fawailul lilladzina yaktubunal kitaba yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Al-Baqarah ayat 97. Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Berarti menulis ini dengan apa? Dengan tangan, ada ba-nya. Bi-aidihim, dengan tangan mereka. Diartikan dengan tangan, bukan dengan yang lain-lain. Ini jelas diartikan tangan. Kemudian mereka mengatakan, tulisan ini adalah min indillah, dari Allah. Dari sisi Allah. Kadzib. Jadi, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini ada perbedaan. Ya. Zalika bima qaddamat aydikum, yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kalian, fa bima kasabat aydikum, atau bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Nah, ini maknanya apa? Tidak khusus tangan, akan tetapi anggota badan. Dinisbatkan kepada tangan karena amal itu dinisbatkan kepada tangan karena kebanyakan mayoritas amalan itu oleh tangan. Tapi tidak khusus hanya tangan saja. Nah, lain dengan kalimat apa? Fawailu lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Yang telah menulis kitab itu dengan tangan mereka. Ini artinya jelas, yaitu dengan tangan. Atau ma man'aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang mencegah kamu untuk bersujud kepada Adam yang aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku. Berarti artinya apa di sini? Artinya tangan. Ya. Jadi harus dibedakan. Ya, sehingga dari sini kita tahu bahasa yang benar adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama itu salah. Yang mengatakan bahasanya zahir ayat mimma amilat aidina, yaitu Allah menciptakan hewan ternak itu dengan tangannya. Ini adalah pendapat yang salah, itu bukan zahir kalimat, bukan zahir ayat. Ya, bukan zahir ayat. Yang benar, pendapat yang kedua, makna zahir ayat di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hewan-hewan ternak itu untuk mereka. Nah, kenapa dinisbatkan kepada tangan? Ya, amal itu dinisbatkan kepada amal kepada tangan karena kebanyakan amalan itu dengan tangan, mayoritas perbuatan orang kalau berbuat apa-apa itu yang paling banyak berbuat di situ adalah tangan. Akan tapi maknanya adalah Allah Ta'ala menciptakan hewan-hewan ternak itu untuk mereka, baik itu dengan tangan atau dengan yang lain-lain, yang tidak terkhusus dengan tangan. Maka masyarakat muslimin rahimanu wa rahimakumullah jami'an, sehingga tidak ada bagi ahli ta'til, tidak benar bagi mereka menuduh bahwasanya ahli sunnah telah mentakwil ayat ini. Ya, yang mereka anggap itu adalah takwil, melainkan itu adalah apa? Makna zahir kalimat. Ya, makna zahir kalimat. Makna zahirnya seperti itu. Ya, karena apa? Ya, karena makna zahir itu ditentukan oleh konteks. Sama-sama kalimat tangan. Sama-sama disebutkan tangan. Akan tetapi maknanya bisa berbeda ketika susunannya berbeda. Kalau ayat ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadaya, apa yang mencegah engkau untuk bersujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dia dengan kedua tanganku? Kedua tanganku di sini yaitu Allah Ta'ala menciptakan dengan dua tangannya. Diartikan kedua tangannya. Ya karena apa? Ya karena diartikan tangan di sini karena susunannya ada kalimat ba dengan kedua tanganku. Wa wailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Diartikan apa? Menulis dengan tangan-tangan mereka. Diartikan tangan ya karena apa? Ada huruf ba. Ya. Beda dengan apa? Fabima kasabat aydikum. Maka itu dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Apakah di sini diartikan tangan? Iya, diartikan tangan, akan tetapi tidak secara mutlak perbuatan tangan. Ya, bisa jadi kaki, bisa jadi mata, bisa jadi telinga. Ya, karena di sini tidak disebutkan, tidak dimutaadikan dengan huruf ba. Ya, sehingga perbuatan secara umum dinisbatkan kepada tangan. Kenapa? Ya karena amalan itu mayoritasnya dengan tangan. Maka demikian juga sama ayat awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman, berarti apa makna zahirnya? Yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kami, apakah Allah menciptakan hewan-hewan ternak itu dengan tangan Allah? Tidak. Ya, tidak secara mutlak begitu. Yaitu ya, Allah Ta'ala telah menciptakan mereka ya dengan perbuatannya. Tidak secara khusus dengan tangan. Disebutkan tangan karena mayoritas perbuatan itu dengan tangan. Lain halnya dengan Nabi Adam, memang Allah Ta'ala ciptakan dengan kedua tangannya karena apa? Kalimatnya, susunannya itu biyadaya, dengan kedua tangan kami. Kalau misalnya Allah Ta'ala memaksudkan, Allah menginginkan, maksudnya Allah menciptakan hewan ternak itu dengan tangan Allah, ya, berarti harusnya bagaimana kalimatnya? harusnya anna khalaqana lahum bi aidina an'aman. Bahasanya kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak itu bi aidina, dengan tangan-tangan kami. Kalau begitu berarti Allah menciptakan hewan ternak itu dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimatnya, susunannya tidak seperti itu. Ya, sehingga maknanya apa? Yaitu Allah Ta'ala telah menciptakan hewan-hewan ternak itu untuk kalian, ya, dengan perbuatannya. Tidak secara khusus dengan tangan. Ini adalah apa? Makna zahir, bukan apa? Bukan takwil. Ya, bukan tahrif, bukan memalingkan makna zahir kepada yang lainnya, yaitu keluar dari zahir lafaz. Saya ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ada iskal barangkali, ada yang kurang jelas. Nah, jelas ya. Alhamdulillah. Ya. Kita jawabkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.